Sebab nak buat mesti hati sekali, jangan buat awal-awal. Janganlah buat kaya-kaya yang terima di perlepas. Kalau mesti sekarang tak punya, tak sayang. Tak, payah lah kan. Sudah bagi dia nak berhabiskan. Nah, sebab masalah menjadikan melakukan mayang mikir bersama-sama berjumaat sudah ada dua pendapat ulama. Satu bahagian satu pendapat tentang mayang dalam menghasilkan tampon mayang mikir berjumaat bersama-sama bersama. Dan ada pun sebelah pula yang lain faktor mayang terlalu. Pertama yang dulu pula kumpulan yang dulu menghasilkan tampon juga. Nah, iaitu dia tampon dibuat di tengah malam sama hari bulan, bulan Ramadan atau bulan lain. Jadi kedua di situ juga kan. Ya? Ramadan telah mewajibkan padaku dengan tiga kali. Yang pertama, berpuasa tiga hari pada setiap bulan. Semayang tukar dua rakaat. Dan semayang witi sebelum tidur. Ya, katanya Abu Hurairah. Ya? Bila wakiat ni pada Abu Hurairah. Maka ada setengah ulama kata. Kita pun boleh disolat dengan wakiat ni lah. Nah, nak ambil sendiri juga. Sebab dia menunjukkan sebab untuk Abu Hurairah saja. Nah, kerana Allah ni dia buat pihak ke masyarakat. Mana aku orang, ni ibu takkan dibuat lah. Aku orang, kalau lain tak ayo, ni pun dia ni. Yo, kalau itu, kalau lain pun itu. Jadi, walaupun nak ambil pihak Abu Hurairah, kita nak bukan orang yang sepakai itu masyarakat. Pasal ni buat pihak, kalau itu, ya, ambil ini benda kebaikan yang boleh kita terima ramai. Sekurang-kurang yang kecil, satu rakaat. Nah, jadi orang baru buat malah buat di rekat, satu rekat. Cek dulu di situ, tak sudah rekat, sama. Satu rekat. Belum di situ, habis wujud, semayang satu rekat. Dah, itu. Lalu. Tetapi masuk, jika hanya melakukan dengan sebut, dan sebarang-barang dengan rekat yang sebutnya, tidak disebutkan. Ini yang dapat disebut dalam kita. Kita tak tahu, sudah masalah. Sekurang-kurang. Faktor, itu rekat. Satu, Al-Qiyah ulama, satu kaya Rasulullah Raka itu menurut dengan ulama yang saya tidak tahu. Sebab itu. Next, Allah Akbar. Habis Rasulullah tujuh, layak di dalam. Al-Qiyah. Satu kaya menurut, dua kaya ulama yang saya tidak tahu. Tidak tahu lah yang saya fikir pada menurut. Next. Dia kurang-kurang sebetulnya juga. Sebab itu kalau hati-hati, bingung. Tujuh, minat, didirikan dua rakaat kemudian satu rakaat. Jadi kalau ini apa? Itu rakaat. Yang apa ini buat dua rakaat salah, lepas satu rakaat cukup dia. Macam aku ke lima aku buat ini. Lepas balik apa? Lepas itu yang buat sama dengan mengenai hukum itu. Yaitu ada saya orang, satu saya ambil juga. Saya salah ambil. So, nah, tetapi tidak tahu dan menyarapi dia mesti utama. Yang utamanya, buat tak dengan dua rakaat, satu salah, satu rakaat habis, satu salah. Ya? Kalau kita dapat banyak, apa saya awak soal itu? Kalau Imam Nawawi pun dalam kitab dia orang waktu tahun ini. Iaitu kalau kita nak buat minat, boleh straight. Dua sama minat rakaat. Direct, tanpa saya. Mereka saya habis rakaat minat. Tapi yang apa dia telah buat dua rakaat salah, dua rakaat salah, dua rakaat salah, dua rakaat salah, apa? Yang sembilan, satu rakaat. Dan boleh juga kita nak buat sulit dengan satu salah, tapi ada empat salah Allah, satu salah. Boleh tak? Nah, mana-mana kan? Kata masing-masing. Benda ni bila kita datang, keterangan yang terperinci dalam hadis, maka ulama beristihad. Bila istihad, bermacam-macam pendapat ulama, maka kita boleh. Maka istihad dia, orang yang lain pun istihad. Salah, salah turun. Ini boleh pun juga. Lalu kata Nabi kata, manis tahadab, fa'atawa, fa'atahu ajarun. Wa manis tahadab, fa'atawa, fa'atahu ajarun wa'i. Kau kan makhluk. Nah, mana-mana yang istihad yang beristihad untuk mendapatkan hukum bagi umat. Tapi istihad itu, iaitu sesuai bagaimana ya, dikenali di sini dah. Maka dia dapat dua kali. Pada istihad, pada itu. Mana-mana lima mustahil yang terkirat dalam istihadnya. Sebab istihad, bakal renang. Dan tujuan istihad untuk memikir kemudahan dan penungan. Tersilap pula dalam istihadnya, dia amat pada tujuan itu orang. Maka baginya satu kali datang. Kali istihad. Kali itu lah jalan. Nah, sebab itu dah tu dah tu. Bila dua lima mustahil ni, bukan yang masuk ini ya. jawabin maksudnya itu tak boleh jawabkan. Itu ya mana-mana dia boleh ulama menjadi tidak boleh itu adalah zat Allah. Ya. Cuma yang sampai kepada kita dalam keadaan begitu banyak sokongan daripada ulama-ulama orang ini, dia tidak sempat berat dan yang terpaksa dari itu. Tak, lain yang diberi yang utama seperti cuma tidak sepenuhnya tidak masuk dan ada yang kudus juga ada tidak dikembangkan lagi oleh ulama ini. Tak, tapi ini rosalah dalam lupa. Wasyafi'i wa maliku wa nikmanu wa akadu menghambali wa sufiyan wa wa'alaiku mi'at wa wa'alaiku mi'at ibn adhim ma'ala muda wa nikilah urrahman kalau tidak ya itu adalah kitab di Ramadhan Lupa bermula Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Wasyafi'i wa maliku wa nikmanu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nikman Imam Nukman dah. Nukman bin Tabi. Tapi mana kok dah? Nukman lagi. Kok dah nak pergi Nabi? Yang beri Nukman bin Tabi. Nak sama Nabi. Wa ambalik Nukman bali wa sufiyan. Sama yang apa yang Nabi? Dan sufiyan, sufiyan ibn Uyayn. Ya. Wa bayruhum mislah diri tak imam. Dan ada daripada lima orang imam Imam Dutah ini, orang dari daripada imam-imam so, ada hujan atas petunjuk. Ini ada dalam petunjukkan. Ya, ada dalam petunjukkan. Waktilah urahmah dan ikhtilah itu menjadi rahmah bagi kita. Nah, menjadi rahmah. Nah, rahmah. Baik. Didirikan rokaat kemudian satu rokaat. Jumlah yang paling sempurna ialah setelah rokaat yang memberi salam kepada setiap rokaat. Pendapat cuma ulama tidak boleh lebih bikin dari sebelah. Rajin kalau mana pun sebelah lah terbanyak. Ya, dua sebelah. Sama ada dengan buat dua, satu salam, atau seteri, satu salam, tapi lima tahiyat awal, satu tahiyat akhir. Ya, tapi yang Allah, berkah salam. Kerana ada di mana? Sebab apa itu? Kerana ada yang ulama kata solat tu naik maknanya. Solat mana tu macam ni? Dua. Solat sunat maksudnya kat solat syak, ya. Dua rakaat salat. Ya. Kemudian diakhiri dengan satu rakaat. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa dhikru rak'atun min aakhiril lail." Salat witir ini ia satu rakaat di akhir malam. Jadi sekurang-kurang mesti. Imam Bukhari Muslim dan lain yang meriwayatkan rapat hari bagi Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi bahawa salat bersemayam sebanyak setelah rakaat di antara isyak dan fajar. Baginda memberi salam pada tiap dua rakaat dan melakukan witir dengan satu rakaat. Apabila muhasin telah selesai azan, waktu fajar telah masuk dan muhasin datang padanya, Nabi SAW bagi menanyakan dua rakaat yang lainnya. Kemudian bagi dia terbaring, berbaring di atas lambung kanan. Sehingga bagi dia didatangi oleh muhasin, memberi setahu dia untuk dikongan. Panjang pilihan ini. Ya? Jadi, Nabi SAW ini sembahyang sebanyak 11 rakaat antara isyak dan fajar. Maksudnya, Nabi SAW ulama, kemungkinan besar salat witir. Kemungkinan besar ini solat witir. Dalilnya ada hari yang lain, Aisyah juga kata. Nampak? Ya? Jadi Nabi tidak pernah menambah lebih daripada 11 rakaat. Sama ada pada bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lainnya. Maksudnya solat witir dah. Lepas itu Nabi beri salam pada setiap 2 rakaat. Menunjukkan 2 rakaat mana apa? Ya, itu sunnah. Dan melakukan witir dengan satu orang kediam jadi witir. Tak dua ribu rakaat dia berburu-buru. Dia kata kediam tu puasa jadi witir. Bila Mu'adzin telah setiap anda waktu puasa telah masuk dan Mu'adzin datang balik. Maknanya habis solat witir dan masuk waktu subuh. Ha, dekat subuh Nabi buat. Dia boleh kan tidak kita buat subuh pun 5.40 ribu katakan. Kita boleh buat 5 subuh. Tak ada. dan semua sudah. Dan kita ada rakit menyiapkan dua rakaat. Jadi berat dua rakaat ini maksudnya solat fajar. Solat fajar. Sunat fajar, sunat subuh lah. Sunat subuh lah, sunat apa soal, sunat subuh. Tapi kalau dia mari itu, ya apa makna solat subuh? Nah, boleh dua rakaat. Boleh dua rakaat. Ya, boleh dua rakaat. Ingat, ya, boleh dua rakaat. Syarat ini jangan maksud boleh dua rakaat. Tapi kita tak buat. Dia boleh orang kata, dia Nabi juga kalau nak Allah, dia jadi dia betul. Dia kena ada yang bersyakor, ada yang kebayaran, dia kena jadi sepitar. Dia mana salah, dia nak sungguh dulu. Tapi ketika dia gaduh banyak, dikomak Allah sangat. Tak? Dikomak Allah. Kita baru nak kat tangan, dia nak sungguh. Ya Allah, Allah, Allah, Allah. Tak? Mana dia hari kita pun, tak jadi takdir. Supaya nak sungguh dulu. Tapi supaya sungguh, buat fadah, solat, sunat, sungguh. Tapi jadi masalah lah, masalah tengok. Walaupun lah, sini dari gong-gong. Bapak yang sebut kerja, ada ada gitu. Ilmu kita, dia betul. Nah, tapi, dia kata, dia buruk kau kan? Dia masuk ni. Tak, yang patut ni, kita sekiru hari ni. Sebab, mereka asyik cakap ni. Memang, dua, berlukan nak sebab sunat subuh, abdol, dia kata. Lepas sebelum sunat subuh, abdol juga. Lepas sebalik subuh, abdol juga. Barulah dia kira-kira. Nah, jelas lah. Jelas? Kemudian bagi berbaring di atas lampu kanan berbaring dalam masalah ini menunjukkan bagi penyebab ulama-ulama menjadi tempat istilah bagi boleh dia tidur dalam masjid boleh nampak tu banyak masjid Nabi tidur bukan tidur macam dia tidur lah itu kalau tidur lah tidur lehat dan tumpuk dan bukan mesti duduk di sama boleh. Jangan tengok kuliah ini tidur. Sama mana yang aku sapa kaki kaki aku tak orang ni. Dan bukan tidur. Mana ketika lapar lah. Begitu kalau ada orang ada orang semua. Kita pun tidur. Tak. Tak boleh tidur. Ya. Ada banyak hari. Ya. Yang banyak hari. Ibn Umar. Dia buat manhuma. Dia kata Nabi. Kerana Nabi yang sadar. Mustahil kriya. Di masjid. Nabi. Kena tidur tetap. Di dalam masjid. Bapak-bapak hadis. Dia tidak Abu Nabi Yusuf Al-Yusuf maka Nabi meletakkan akan kaki kanan dan kaki kiri itu letak di atas kaki yang satu lagi nampak? Kaki itu terletak tapi kaki di pahmi kaki akan rubah tak kaki itu jadi kiri lah kaki dibolehkan ada tadi ada boleh boleh buat lagi dan kaki itu kekeng bukan itu tetap boleh. Itu yang apa dari penduduk di ulama. Itu di tidak ada kita. Macam letak mayat dalam dia. Lepas itu letak anak bawa pipi. Mami yang Nabi Sudu tadi. Ni rumah ni, sikit-sikit yang itu. Nah, ni patut nak tidur betul. Nak bangun lama, nak tidur lama. Kalau ni, ni tidur tetap itu je kaki. Untuk itu. Ini, kita apa? Ni tidur dalam masjid, tidur setiap. Nah, dia bagi lah tidur. Jadi boleh kita dalam masjid dan ulama buat syarat jadi kebersihan masjid. Jadi kebersihan jangan kata dua nak cakap apa dia video mungkin nak cakap apa dari kat semua orang tak apa pun. Tawar tu lah berapa sebuahnya video. Tak, sudah tak mungkin kita bercuba berpang. Tak. Jelas semua kan. Namun kita tak ada nak katakan itu. Itu kena kan. Dan dia tak ingat itu. Janganlah ada orang cari bagi. Jadi kotor masih dia tahu. Kami kita tak mau kita. Takut dia kok goreng. Sudah. Saya kata di paman. Saya kok. Kok dia. Nampak di paman itu tak kena lima. Saya kok tak kena lima. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak, ada orang yang kita tak tahu, tak ambil dulu. Kita tak ambil juga. Tak ada orang. Jom. Nah, barang-barang tak. Tak ada orang. Kita tak suka bunuh orang. Nah, ini tak ambil. Abu Dawud mengatakan daripada Abu Ali radhiyallahu anhu berkata dalam dalam sabda, "Maya itu untuk tiga atas tiap orang Islam. Siapa yang mampu isi dengan dua rakaat maka dia tak bukan dah. Siapa yang mampu isi dengan tiga rakaat maka dia tak bukan dah. Dan siapa yang suka melakukan isi dengan satu rakaat maka dia tak bukan dah. Buat dah. Satu, dua, tiga, satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, sembilan. Nah, jangan paksa buat banyak. Allah ni bukan diwajibkan kita buat banyak-banyak. Nah, dari soalan ni waktu tu lain kalau dia bukan dah. Nah, dari waktu tu lain. Nah, kau sunnah ni mahasiswa kita pada Allah. Mengikut keikhlasan dan fadl kita mampu. Nah, mahasiswa kita pada Allah. Kau fadu nak lepas daripada kata, lepas daripada kata. Nak mendatang diri dekat dengan mahasiswa. Hadiah ni, dia macam anak dunia dah. Nah, jangan berpendek. Nah, kita tak mampu. Nah, nah hadiah banyak-banyak. Lepas dia berkahwin lah. Dia tak mampu, nak beri hadiah mahal-mahal. Tapi biar lah. Nah, pada orang yang kau kutuh lagi, dia pun boleh kira kutuh. Tanya lah, nak jaga hati orang. Makinnya, buta pun dia orang ini juga. Nah, kau dah hadiah kita beri itu, sebab dia beri kelasan itu. Nah, nah, kali ini, Allah nak tengok. Kamu banyak. Bukan, kamu cekik, jurnak, kau nak tahu. Nah, menurut semaya pun ada. Ia juga rasa kosyok, tak dan rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Hari. Pasti, orang yang dapat menunaikan kau salat. Nah, maka banyak lebih baik daripada sedikit. Jadi, baik dari khidmat, tak bisa rupiah, tak bisa rupiah, tak bisa apa perbuatan yang lebih banyak, maka dia lebih baik. Dia, ya. Tapi jangan ditipu kan? Jangan dalam bahasa nak jangan bukan itu mana? Tipu-tipu jangan. Dan apa itu? Jangan paksa-paksa. Dan sunat ni, ibadat ni, lebih pada hak, dia melampau lah dia tau. Pada aku tak ada pun tau. Dan kita ni mana nak buat aku di Allah yang selalu banyak buat kita lah tu. Paksa kau orang tak tidur, paksa kau orang mahu dengan aku. Dia kata mana lah, dia paksa kau orang mengadil pun apa yang kan nak main. Apa pun semua. Kebatalan dia. Balas syukur nikmat Allah Ta'ala berapa banyak tak patah kami ketika bisa betul pada seorang laki-laki kena jika bawa Nabi tak begitu mana nak semayang lupa kira Nabi yang tidak berjaya aku Nabi nah aku mulai lebih ilmu tapi aku ada mata kau mata ni tidur di tiap aku adalah Nabi ni tak aku jaga Nabi ni tidak tengok ni tidak ada bagian ni main ni pada Allah jadi macam pendisi hujan tak nak ada bagian yang dimakan kami bagi Tugih berikut ini kaki ayah. Nak bukulah lama dalam kain ini. Ini pun kan. Tetapi. Dia di rumah orang berlapuk. Nak. Kemarin. Orang muda. Dia muka. Tuhan. Duduk ke. Tidak habis sama. Tak. Nak benar hati ini. Di ketik ini. Tak akan. Alah jadi itu. Nak. Di dunia akan akan. Nak. Dia kenal dia kata. Kau baca itu. Dia beri bayar. Yang itu. Kau tunggu badan. Ya. Ya. Jenuh kita tahu tak dia maknanya akur pada ucapan Nabi dari akhir ni jangan sabar tak berhenti-henti tak boleh yang ke tiga reki yang mula dinamakan dengan tak hajud dia lakukan selepas ini kiam mula kiam dan lain kiam maknanya bangun lain mana bangun alam Lajar kata malam. Sini mari. Lajar, mari sini. Harap, melayu. Maksudnya waktu malam. Dia nak harap. Jadi, kalau kita buat lepas itu dikatakan tahajud. Kalau kita tak tidur, dia panggil siang mula. Sebab pada kita tak tidur, pergi dia malam, kami luar, kita kopi semua. Mari kita surat 12, tak tidur buat. Dia ni siang mula. Tidur dulu, mari berakhir pukul 2.53, dia bagi kita berhati. Tak? Yang mulai merupakan sunat yang tidak boleh ambil langgar kakian itu. Ada bakat itu, nak buat berapa-berapa boleh. Sebuah. Tiga boleh, dua boleh. Seribu boleh. Ia disunatnya selepas bangun tidur dan sebelum malam subuh. Tak? Jadi qiyamulail bukan makna solat saja. Solat tahajud makna solat. Itu solat tempat tidur. Qiyamulail dia boleh jadi solat, dia boleh jadi baca Quran, dia boleh jadi jazirah, dia boleh jadi mujahid, dia nak maknanya mengingati Allah. Zikir, istighfar, diri dan lain-lain qiyamulail. Menidurkan malam. Tidur mana? Orang lain malam tak tidur, mati. Buat wabinat lain. Ini juga dari jari bagi ulama-ulama. Ia tak boleh buat yang lain sepanjang masa. Ada masa rehat, ada masa makan. Maksud wabinat lain. Bukan wajah ini ilai. Jadi yang ada. Yang meminat lain. Yang bagian pada hari ini. Kalau orang yang ilmu nahu, minggu kita tahu. Bintang dia. Mari menunjukkan. Ini daripada bagian daripada waktu malam. Elok kamu gunakan untuk supaya mengadakan. Itu maksudnya. Dan mudah-mudahan kamu dapat Allah jadikan kamu makam yang terpuji. Itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makam yang mahmudah adalah makam yang paling tinggi di dalam syurga. Dan ini membawa makna tinggalkanlah tidur dan bangunlah untuk semayang serta baca dan Quran. Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa ia berkata, Nabi Muhammad ditanya, hayu salat afdal ba'da al-maghdhuba qala as-salat fi yawmi lay hayu salat ini mudah-mudahan hayu salat afdal ba'da al-maghdhuba qala as-salat as-salatu ya salat as-salatu fi yawmi lay apakah semayang yang paling afdal selepas semayang lima waktu yang diwajibkan? Baginda Rasulullah menjawab, semayang di tengah malam. Nah, IQ itu dia menjarkan kembali bawa ke dalam apa solat. Nah, IQ solat. Nah, IQ rasul. Nah, kalau IQ itu apa? IQ rasul. Jadi IQ rasul. Nah, IQ solat. Nah, nak pasti jadi tanya kepada Nah, itu pun tak. Boleh, jalan ada jalan ini kuliah nak begini. Ya. Kalau nak kita nak buat, nak ngaji tau. Nah, tapi yang berantar tu ni. Tapi jalan ini dia ramah. Dia orang. Dia orang. Dia orang. Dia orang. Dia orang. Dia ramah. Boleh, nak ngaji tau. Ada. Baru kalau nak pandang Al-Quran, dah banyak benda di sini. Dah diterima. Allah kita akan buat. Tengok pada orang-orang yang suka dengan orang ini. Dah, jangan buatnya. Masa kita nak pergi itu, tak boleh kok. Dah, boleh tidur dua orang, apa orang tadi. Dah, tapi apa-apa, kalau aku nak cek lah kakung ini, tak lama aja. Tiga orang buat. Dah banyak orang semestinya. Tapi dah habis dah kita tahu dia jatuh. Ada orang cuma bagi kita tak buat ni. Dari mandi belajar semua nak ambil. Nah, maknanya dari orang yang cepat. Nah, tak tahu dari kaya lah. Nah, tak tahu lagi. Tapi dah habis dah habis dah habis dah habis dah habis dah Kemudian semayang sunat doa Allah Ta'ala bijak dan buka masalah. Bolehkah orang lelaki memakai cincin di sebuah kita buat daripada masjid? Cuma dia kali bagi Allah. Bagi Allah, tapi kita hati dengan roti. Nah, jadi kita tengok mana dia lagi. Nah, ini kita pergi bawa ke mana kita tak nak pergi lagi. Dan tak nak pergi lagi. Tak keluar ni lepas ni masa yang ada tak kecil yang tu tak baik. Nah, itu lah kita ada buat ini yang boleh kita ada lah. Jadi banyak kalau ada tiga ni yang ada tak nak jawab. Tak jawab, orang tidak pergi kerana ijak dulu lagi. Ya, itu je. Nah, makanan yang pertama tadi dikata hukum iaitu laki-laki pakai masjid. Yang kedua, apakah himpunan masjid 10 November 2007 itu haram? Kalau haram, dosa lah orang yang pergi. Kita beri penjelasan. Bagi orang yang ada penyakit kecil tak lawas. Jadi makamkan lagi, kita telah solat itu berkedua isteri dan isteri. Soalnya bagaimana kalau dia itu bersolat di rumah ada kalimah akan dia? Ya, dia berdosakah? Berdosakah? Berdasarkan hadis Nabi tidur dengan berbari di atas lambung kanan tadi. Dalam masjid tadi, batal tak mungkin. Ini pun dalam masjid. Ya, aku jawab lagi ya. Mana di video ni ada tak apa? Aku ni. Lagi jawab ni. Bagi orang yang ada penyakit, tak apa. Cincin kata di maat, dua yang cincin dalam semayang. Dalam semayang di rumah, kan boleh. Jadi mungkin dipaham, jadi dua yang cincin dalam semayang rumah, mana? Semayang di rumah, dan mana pula? Nabi faham, baik. Bukan mesti dua yang cincin bagi orang yang tak apa. Cincin di maat. Dengan segala mutlak. Tapi dia ada syarat ni. Orang yang yakin tak pergi mitik kamu. Dia ada dua jenis. Yakin mitik kamu. Dah pergi. Yang pertama, yang sepanjang masa. Dipanggil jalan ni pun hadas. Nampak? Iaitu, ada kata bagi itu ada sejak. Sejak tu tak pergi jalan masa. Tak pernah nak peluk pun sepanjang masa. Dia akan dapatkan dua mitik. Contoh, kalau ada itu 5 minit, maka dia lemak pada ini 3 minit, titik, 3 minit, titik. Itu yang dikatakan, tak, harap, dapat ini. Yang tak ada waktu pun yang dia ini, boleh bayar tanpa keluar air kecil. Maka hal ini, orang dah bunyi, dia kena ambil uduk lepas masuk waktu. Lepas tu masuk kecil, ketinggal. Lepas masuk kecil, kena ukur pelajar, ukur belak. Faham? Ya. Dengan buah air tak cukup mandara. Ya. Lepas tu habis wudhu cepat-cepat, semayang dalam air tu menitik. Makan. Bukan nak dia tak pakai benda, jadi yang menitik. Dia tak pakai benda, dia batu dia. Dia pun dah semayang. Dia menitikkan semayang keluar. Dan makan tu, makan dia sudah menitikkan. Dia pun kalau dia ada pun, kalau dia pun ada lah. Jangan bilang betul lah. Dan sama dia, dia tak nak supaya itu. Kalau tak nak supaya keluar, banyak dia pun ambil wujud dan semayang tak ada semayang dia keluar jadi keluar dah kena dikain keluar kena dikain juga waktu di mana ya orang yang kedua dari dia tidak kuat kau mesti tak kuat tapi bukan macam masih kali mati yang mungkin ada juga masih 20 minit sehat 20 minit ya sehat juga 10 minit 20 minit keluar ya. Nah, maka tak gelap dia waktu itu, dia punya semayang pada masa sehat. Dengan tak banyak belak waktu itu. Nah, nanti dia tak 20 minit. Jadi, nanti pula, dalam 20 minit, sehat, dia semayang. Masa kecil lagi, tak banyak belak. Tak banyak ikat. Tadi apa? Dia ada masa sehat. Dia tidak kronis saja. Dia boleh tunggu masa yang tak perlu. Nah, baik. Rumah sama rupa dengan semayang. Oh, sama je. Dan, nanti masalah, jenis ikat itu dia sama dengan orang kaya yang kisi rapor. Nah, kalau kisi rapor dia sepanjang masa mikir, baru dah bawa dia pakai dapat pakai tu. Tapi kalau kisi rapor dia tali, semua kisi tali, nah, pagi sekali, naik sekali, tak kali. Nah, maklum, kita orang ni, pada masa tak keluar, ini semayang lah, tak payah pakai dapat. Selesai masalah ni. berdasarkan hadis Nabi kita tengok hari di atas lampu kan yang tadi di dalam masjid pada ada wudu. Jadi itu baik. Masa ada baca wudu dengan tidur. Dia cuma jenis tidur. Nah, yang kita lakukan. Pertama tidur yang baca wudu. Ia ialah tempat umpapah punggung. Papah punggung ni, punggung kita putih. Kalau kita ada umpah tu. Jadi duduk itu balik kata di latar kalau dia tu. Tu lah. Sebab tu lah dikatakan. Ya, cara-cara yang katakan itu, tidur. Mereka yang besar pakai papah punggungnya, masih bumi. Mana kita tak dapat buku itu lah. Hidup memasakkan wujud, mereka yang pecah papan punggungnya, dia tak bumi. Jadi kalau kita tahu, itu tarasah memang ada situ. Kalau tak situ, kita tak kena geng-geng. Masih kalau ada minyak kakak, kita tidak kena itu. Minyak pun menunjukkan itu. Jadi, bila kita pecah punggung, memang tak. Jadi, kita diri ini memang punggung. Tak punya di bumi, tak ada. Nah, lambung panjang di dunia tadi. Punggung memang tak berbelakang itu, dah sempat tinggal. Lepas itu tidur itu, lalu lena, batal itu. Dan masuk dalam hati, dalam lainnya, mereka mencari. Paman damar kepada Allah. Dua mata ini masih jauh. Nak ketuk ketika itu. Lalu masuk itu tidak lena. Tapi bila masuk itu tidak lena, Nabi kata, masih batal wujud. Kuala Allah, masih kena ambil. Sebab itu lainnya pula, yang tidak bawa punggung tak batal. Lalu kena di bumi. Sahabat-sahabat tunggu di malam isyak dalam keadaan wujud macam itu ni sehingga tertidur. Bila lebih dihormat dan sayang, baru tak tunggu dengan wujud. Menunjukkan tidur akutik ni dan sekat dapat tahu. Tidur sendiri tadi tak tahu. Dia tak tidur tak tahu wujud. Kita tidur dalam keadaan punggung kita dan tak tahu tak tahu. Jadi maksudnya akan nak tahu dia. Kalau nak tahu nak apa ni? Buat kan tapi ada diri sebuah pendek. Mereka mahu orang juga menunaikan. Baik, hukum menari. Tapi jawab-jawab kamu hukumnya haram. Tak boleh sama ada perempuan atau laki-laki. Hukumnya haram. Tak boleh menggunakan tangan ataupun lain untuk mengeluarkan mani. Tak boleh. Hukumnya haram. Yang boleh dia, iaitu dengan tangan kiri. Tangan kiri, tubuh badan kiri. Nah, seluruh badan kiri itu boleh dinikmati. Tak, menaikkan tubuhnya. Seluruh tubuh. Apakah hukum memakai keluar terkena air suci? Hukumnya tengok lepas pada makan tak pergi mana. Kalau dia bawa saya tak boleh kena suci. Dia kena putih. Sebab dia kena jika air kita air suci, kita semayang. Tak sah. Dia tak kita tak patah balik, kita sudah kita. Nampak? Nanti kena jaga. Dalam masalah yang kita, tanah sahu adik kawali. Baiknya amatah azab yang kau beri, minggu. Jalan kamu bersuci, betul-betul daripada kencing, dan dikuanyakan dengan azab dalam hubung makhlu, dengan baki. Barang dia dekat, barang itu orang yang dilihat, maka dia tak sop mayat. Jadi kita tak sop mayat, tidak dikira mengenai masalah. Tak tolak, tak jelak. Ya, ini azab. Nah. Tapi kalau terdeki, air tinggi kami dua je, dia sepatutnya lagi, bukan bersemayat, bukan yang tidak berhajat kepada suci daripada benda ini. Tak boleh lah. Pada tu dia jawab tiga. Jawab dengan air. Dia nak tunggung, nak beli peki, nak beli tapak tiang telekom. Nah, dua tahun nak sekabar tu, pergi nak cincin dulu, pergi cincin, mesti di cuba pada air nak masuk. Tak, nak beli buat tapak tiang telekom. Nah, syarat selamat, jangan biarkan nanti tersebut berlomoran kepada tubuh badan kita. Bila nanti melomor kepada tubuh, tak berbatu lagi, jadi haram lah pula. Nah, batu kita balik, tapi kita kata dalam hidup, nah, maknanya dah wajib batu baik-baik selalu. Bila kita tengok, dah wajib batu selalu. Nah, bila wajib batu, bila kita nak buat pada satu perkara yang mensyaratkan kena bersih daripada nanti, bersih semayang. Nah, bersih semayang tubuh lah. Lepas main cukup, maka aku cuma tunik, maka aku jaga aku cuma balik dan pakai baju yang dijabat, tapi cukup. Masuk jamah aku tujuh tengok, keluarkan nak pegang dah, tapi cukup, tak ada anak masuk, ataupun air tak tahu, tak ada masalah. Pakai dua binti dia. Balik binti sekarang, pukul 12 tengok, 24:45, masuk. Tak ada masalah. Nah, cara, kita tak pergi di semayang, dan tidak berlomok pada pakaian. Dan jika kita tak basuh lagi, jadi net seperti yang berguna, wajib kena basuh kita. Ya. Tapi dalam penjara, tapi akhirnya mana pun, jangan dihukum dia, penjara, tak perlu ke, tak kira lah. Net, ada pesan kurung dalam rumah, kunci pun luar. Ya, tak ada yang putih. Net, ada juga. Net, kadang-kadang datang tinggi, itu dalam rumah. Tak ada yang keluar. Hidup dalam ini, hidup. Nah, orang kuali ingat ke? Tak ada. Nah, balik-balik kerja, nak ada kunci rumah pun semua, nak balik ke tabung. Nak beranak kini, dan lagi nak usah, yang berusaha 4 minggu, balik motor dia. Bila dia pun ada sifat-sifat kunci itu, ini pun semua. Nak lebih dah boleh. Nah, esok baru bini dia mari. Nah, maka itu esok dia tu, macam kena dia kot, sama je kot. Mana tak ada, dah mudah hari, memang dua manik kan? Dengan hidup itu dua manik. Kalau kena air sini pun dua manik juga. Sampai waktu waktu semayang, wajib semayang. Tak usah sekejap. Dimarah. Ya, dimarah. Kalau tak ada, kami tidak ada silah dalam tangan. Kalau air ada tak, banyak pula api. Ada silah dalam tangan. Jumpa satu dah, satu kain. Tapi nak tutup semua dah boleh. Wajib untuk kemaluan dulu nak semayang. Ya, kemaluan dulu. Jangan awak pandu itu tutup. Ada, kita tutup waktu ini. Apa yang ada pula? Kan kain tu hanya cukup untuk salah satu daripada dua kemaluan. Nak tutup bakar depan apa? Tutup depan bakar apa? Tutup depan. Dan di depan tak ada tinggal. Nah, apa itu semua? Dia tak kompik. Nah, jadi majak tak bisa kat nama dia ni. So, bukan selagi. So, di mana? Nah, bukan telanjang tu. Semayang tak telanjang. Pun stop juga. Dalam kita tadi dah, kalau tak cakap, kita jauh. Stop. Dan sekarang juga ni anak tu yang disebut. tak satu komponen orang-orang dia bapak, dia pokok, dia berhapi, dia baju dolar, dia ambil kecil. Dia perpak macam orang yang itu. Tak, dia menawarkan. Maka tak tahu harus maya, wajib maya. Tapi kalau orang kata sunat berjemur. Cuma wajib, mamu, bincang masa. Itu wajib, mamu. Mamu wajib, ini bukan bicara. Kalau ini, mamu wajib bincang masa. Kalau tak bincang masa, nyanyi juga itu. Bukan kita kata kita maaf dia kata kita dia kata tapi bunyi traktor tak bunyi traktor soalan terakhir dia ada tiga papi yang tidak pula tak lewat tak tidak di bawah di itu pertama lah papi ada dakwah ada satu sifat Nabi Rasulullah soalan saya ada kata kita dakwah ini perlu kita keluar satu hari tiga hari satu minggu empat bulan sebagaimana tentunya untuk melakukan dakwah ini. Tahu saya maksud nama itu luar bukan satu jalan saja. Betul kalau itu. Kerana ada setengah orang bila mokok dia tidak tidur itu dua tiga hari. Tapi dia jadi ngaju. Ada berapa nak cakap dengan mokok dia. Sehingga mokok dia. Dia tulis mokok. Sampai dia kata mokok. Dia jadi susah hati. Adakah kita mesti berbuat demikian untuk melakukan itu? Tahu, mesti penjelasan saya kurang faham. Baik. Memang tapi satu sifat dan bersifat yang wajib bagi Nabi Muhammad dan para Rasul yang salat buat salat ialah apa yang takdir menyampaikan bandar kau yang berdiru takdir bandar kau menyampaikan takdir perbuatan menyampaikan menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu kepada kita semua itulah sifat Nabi tidak disembunyikan awal ini memang bunyi dalam awal ini. Nah, memang wajib Nabi ini telah pun menyampaikan wajib dari musyadab dan dari yang dengan apa tawatir sampai pada kita semua wajib Allah. Maka Nabi ini bersifat tetapi menyampaikan. Kemudian ada satu kumpulan ada pertumbuhan ataupun jemaah dakwah dinamakan jemaah tadi. Nah, dia namakan jemaah tadi. Mana jemaah tadi? Jemaah-jemaah yang ada orang berdakwah. Yang berdakwah kepada orang. Tak apalah. Tapi kita ambil satu sifat Nabi buat sebagai nama. Nah, tidak salah di isyarah. Kemudian dia dipertikaikan iaitu lah masalah disisahkan 4 bulan, setahun, 3 hari dan seumpamanya. Ini bukanlah dengan satu ketetapan yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tak berlaku lagi ini. Tidak ada pun sebarang hadis yang disisahkan 2-3 hari, 4 bulan, 4 hari, 1 tahun dan tak. Tetapi mengikut kadar masing-masing keadaan masing-masing tempat yang dikawalkan mengikut keadaan keperluan dalam perjalanan semua perbuatan bila kita buat iaitu mengajak manusia supaya membuat perkara-perkara yang baik dalam Islam ini ada orang semayak, ada orang kesungguh ada orang pergi kuliah nanti orang suruh pergi diramok dan ada orang pergi mananya menegakkan keadilan ada orang pergi juga orang buat perbuatan utang. Ada orang pergi pakar-pakar menguni dan biar raya pergi kemenangan kepada golongan kita. Semua itu adalah kamu. Ada orang berbaik. Sama ada pakar juga atau pakar topi tubuh dalam tiga barang. Nampak cuma sunat para da'i ini berpakaian yang seperti Rasulullah. Sunat. Tapi dalam jarak, nak pakar topi tubuh, gambar, topi, tak pada. Tak ada masalah, keluar, pindah, masuk lagi. Dan, tak cuma amidah. Mana dia pergi kat Tangga Wangit, dia kat Bawa Tangga Wangit. Eh, mana dia orang dah ni? Ada orang yang ada Quran, betul Pak Tengok. Tunggu-tunggu dia. Dia panggil Jahwa. Itu satu seluruh. Ada kawan-kawan dia kepada kebaikan. Satu Jahwa. Terhadap. Tapi bukan saja mesti tetap berapa jam dan berapa. Itu ada jemaah tadi. Jemaah diri kurang. Jangan tak terjadi sebagai satu keperluan dan yang syarat dan syarat, syarat dan jemaah saja itu. Jemaah itu saja disyaratkan 3 hari, kita tak boleh larang pasal jemaah dia. Tak, nah, mungkin mereka rasa ada hikmah 3 hari itu. Tapi jangan kata disyaratkan dalam Islam 2-3 hari, 40 hari baru sahaja. Sebab ini. Jadi, jika dia minta punya mokok dia, nak keluar 3 hari ini, mok dia tak pergi, adalah matahari buat kok dia. Dia pun mengajuk dari muka masa dia buat. Ini tak sama kita. Tak sama ini. Tak, lagi tak lanjut lagi ni. Nah, nak keluar orang Sarawak, nak keluar orang Sarawak, orang Sarawak, orang Sarawak, orang Sarawak, tapi semua ayat kita tak punya. Sebelum ayat dulu, Sarawak dah dulu. tak boleh ke tanah dari wakak, tak hari ini dia tak boleh, mungkin ada lain dia lagi, dia begitu ibu wakak kan, tak sebab ini patut ibarat kalau patut air lain mu'ayah tak boleh, payah semua tu itu lain, kita pun payah juga lawan mu'ayah kita, cuma boleh tak, nanti pun perkara yang orang lain tak boleh buat, kita tak boleh nak buat dari wakak tak boleh, maka ketiga gugur bagian itu hari, hari kemudian soalan yang berbaki ini insyaAllah yang kita baca pada hari Ahad di depan dipanjangkan nombor sempat mungkin jawab soalan-soalan yang berbaki di kurang 3-4 bidang ini wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh